Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ba'd. Ikhwah fi din azanallahu wa iyyakum. Setelah kita menyelesaikan penjelasan al-aslus sani, yaitu ma'rifatul dinil Islam bil adillah, insyaallah kita lanjutkan pada al-aslus salis, bahwa ma'rifatul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dalil dari sunnah. Al-aslus sani bisa untuk membaca sendiri, dan hadis tersebut hadis yang sangat masyhur dalam hadis kedua dalam Al-Baqarah Nawawi. Beliau sampaikan al-aslus salis ma'rifatun nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pokok yang ketiga yaitu mengenal nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari apa yang akan beliau sampaikan tentang mengenal nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, maka nanti akan kita dapatkan bahwa mengenal pokok yang ketiga ini mengandung lima hal yang semestinya diketahui bagi seorang muslim. Yang pertama yaitu mengilmui tentang nama Rasul dan nasabnya. Yang pertama, mengilmui tentang nama Rasul tersebut dan namanya dan nasabnya. Yang kedua, mengilmui tentang keadaannya sebagai Nabi dan Rasul, tentang kedudukannya sebagai Nabi sekaligus Rasul. Yang ketiga, mengetahui tentang hijrahnya. Yang keempat, mengetahui dengan apa dia diutus atau apa yang diutuskan kepadanya, perkara apa yang diperintahkan kepadanya untuk disampaikan. Yang kelima, mengetahui sebagian dari sirah pribadinya, seperti umurnya, kapan wafatnya, tanah kelahirannya, dan semua ini akan beliau sampaikan secara ringkas. Lalu apa hukumnya mengetahui asal yang ketiga ini? Sebagaimana beliau sampaikan di depan, yajibu alena ta'alumi hadhi arba'i masail. Di antaranya beliau sampaikan yaitu ma'rifatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hukum mengetahui pokok yang ketiga pun wajib. Mengapa? Karena kedudukannya sebagai perantara antara kita dengan Allah Taala di dalam tabligh risalah. Maka kepentingan mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana kepentingan mengenal yang mengutusnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa perbedaan antara pokok yang ketiga ini dengan syahadah anna Muhammadan Rasulullah? Perbedaannya bahwa pada rukun syahadah anna Muhammadan Rasulullah itu berupa amali, artinya tertuntut bagi kita untuk mengamalkan dari persaksian kita bahwasanya dia Muhammad adalah Rasulullah. Adapun pada pokok ketiga ini bersifat ilmi atau i'tiqadi. Nah, dari seluruh yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Wahab tentang kelima hal di atas yang nanti akan kita dapatkan, di sana ada yang beliau sampaikan yang kadarnya wajib dan ada di sana yang kadarnya mustahab. Hanya disunahkan bagi seorang muslim untuk mengetahuinya, dan ada yang wajib bagi seorang muslim untuk mengetahuinya. Adapun kadar yang wajib yang diketahui bagi, yang harus diketahui bagi setiap muslim tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai berikut. Yang pertama, wajib mengetahui namanya. Jadi nama beliau yaitu Muhammad, atau nama yang lainnya yang jelas, dia harus tahu siapa nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun nama bapaknya, kakeknya, dan terus sampai ke atas, maka itu sunnah. Dengan dasar pertanyaan dua malaikat yang menanya, yang bertanya kepada orang yang sudah dikubur dengan pertanyaan, ma taqulu fi hadzal rajul, fayaqulu Muhammad, apa yang kamu katakan tentang orang ini, maka dia menjawab Muhammad. Jadi kadar yang wajib itulah kadar yang harus dijawab dalam apa? Dalam pertanyaan kubur, atau yang ditanyakan di dalam pertanyaan kubur, dan apabila sudah dijawab, dicontohkan di sana jawaban dan sudah diterima, maka itu sudah kadar yang wajib. Maka kita ambil semuanya dari dasar-dasar yang diambil dari pertanyaan kubur. Yang kedua, wajib mengetahui bahwasanya dia adalah nabi dan rasul. Bahwasanya dia nabi dan Rasulullah, dia adalah seorang hamba, bukan malaikat dan juga bukan ilah. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dalam kitab Janaiz, idza akada al-mu'mina thumma ata syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Apabila telah duduk seorang mukmin, kemudian dia datang bersaksi bahwasanya dia sembah yang hak selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Dalam riwayat yang lainnya dia mengatakan huwa Abdullah wa Rasuluh, dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dan kita ketahui bahwasanya setiap Rasul adalah Nabi. Yang ketiga, ini yang paling besar dari seluruh yang wajib untuk dikenal, itu mengetahui apa yang dia bawa. Dalam hadis muttafaqun alaih, hadis Asma, misalnya dikatakan fayas'alu al-malakan ma ilmuka bihadar rajul, fayaqulu Muhammad Rasulullah ja'ana bil bayinat wal huda wajibna wa amanna. Bertanyalah kedua malaikat itu, apa yang kamu ketahui tentang orang ini? Dia menjawab, dia Muhammad Rasulullah telah datang kepada kami dengan al-bayyinat, keterangan dan petunjuk, maka kami penuhi dan kami beriman. Yang keempat, mengetahui dalil untuk mengenal Muhammad Rasulullah. Dasarnya apa sehingga kamu bisa mengenal Muhammad Rasulullah? Bahwasanya dia datang dengan kebenaran, datang membawa kebenaran. Dalam hadis Bara' bin Azib yang masyhur, pada pertanyaan dua malaikat, maka dua malaikat bertanya, ma yudrika an hadar rajul, apa yang kamu ketahui tentang orang ini? Fayaqul qara'tu kitab Allah fa'amantu wa sadaqtu. Dia menjawab, aku membaca kitab Allah maka aku beriman dan aku membenarkannya. Jadi dari kitab Allah SWT, dia mengetahui kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan taklidan. Jadi atas dasar dalil. Nah, itu batasan-batasan yang wajib. Adapun selebihnya adalah minal mustahabat, dari perkara-perkara yang disunahkan seorang muslim untuk mengetahui. Kita baca apa yang disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Wahab. Beliau sampaikan al-aslu salis ma'rifatun nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa Muhammadun ibn Abdullah ibn Abdul Muthalib ibn Abdul Muthalib ibn Hashim wa Hashim min Quraisy wa Quraisy min Arab wal Arab min dzurriyyah Ismail ibn Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Ini tentang nasab beliau. Beliau sampaikan tokoh yang ketiga yaitu mengenal nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim, dan Hashim dari Quraisy, dan Quraisy dari Arab, dan Arab dari keturunan Ismail bin Ibrahim al-Khalil, kekasih Allah taala. Semoga sepaling utama salat dan salam kepada nya dan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nasab beliau ini adalah nasab yang paling utama, yang paling bagus dari seluruh nasab umat manusia. Sebagaimana Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Muslim, Inna Allah astafa Kinana min waladi Ismail wa astafa Quraisan min Kinana wa astafa min Quraish bani Hashim. Sesungguhnya Allah taala memilih dari Kinana, memilih Kinana dari keturunan Ismail, dan memilih Quraisy dari keturunan Kinana, dan memilih bani Hashim dari keturunan Quraisy. Dalam riwayat yang lain disampaikan wastafani min Hashim, dan memilih aku dari keturunan Hashim. Maka beliau adalah orang terbaik dari keturunan terbaik. Sebagaimana dalam hadis sahih beliau bersabda, fana khiyarun min khiyarin min khiyarin, aku adalah yang terbaik dari yang terbaik dari yang terbaik. Nah, tentang nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'arrikhun ahli tarikh bersepakat bahwasanya telah meriwayatkan secara sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas itu sampai Adnan. Dari Rasulullah sampai Adnan itu dengan riwayat yang muttafaqun bainal mu'arikhin, antara para ahli tarikh sepakat bahwasanya nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketemu sampai Adnan secara sahih. Yaitu lengkapnya wa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muthalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadar ibn Kinana ibn Khuzaimah ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Nadar ibn Nazar ibn Ma'at ibn Adnan. Ada yang sudah hafal? 20. Jadi bapak sampai kakek kayak 20. Luar biasa. Itulah perhatian Arab terhadap nasab. Itu sepakat. Berulang kali hafal tapi berulang kali lupa. Saya pernah daurah sirah Rahul Maktum itu dalam 10 hari separuh kitab Rahul Maktum. Dalam 10 hari. Sistem daurah tadi, bukan sistem ngajar, jadi ya sudah lupa semua. Itu 20 muttafaqun bainal mu'arikhin tentang nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian antara Adnan sampai Ibrahim alaihissalam mukhtalafun fi. Ini diperselisihkan, tidak warid secara sahih. Ada dalam ahlu tarikh menyebutkan nasabnya ketemu sampai Ibrahim alaihissalam, tetapi apa, ini diperselisihkan, tidak dengan apa, tidak sabit bahwasanya memang demikian nasabnya, tapi sampai Adnan semua sepakat. Kemudian mereka juga sepakat bahwa beliau itu adalah apa, dari keturunan Ismail bin Ibrahim. Itu sepakat bahwasanya beliau adalah keturunan Ismail bin Ibrahim. Nah, ulama berselisih, tapi yang menyelisih syad, artinya enggak mau tabar tentang Ismail, siapakah itu? Apakah itu ad-dabih, artinya anak yang apa, yang dipersiapkan mau disembelih, atau Ishak? Yang jelas yang soal adalah beliau adalah ad-dabih, artinya apa, anak Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk menyembelihnya. Ada pendapat ulama yang berpendapat itu Ishak, tapi pendapat ini sangat dhaif, maka dia katakan syad, ya, tidak mu'tabar. Jadi permasalahan bukan rajih dan marjuh, ini syad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah anak dari dua dhabih, dua orang yang hampir disembelih. Satu adalah siapa? Ismail, kedua adalah Abdullah, bapaknya. Karena Abdul Muthalib itu berjanji untuk menyembelih salah satu dari anaknya takaruban Allah, ya. Namun kemudian ya, diprotes oleh apa, saudara-saudaranya yang lainnya, kemudian disuruh untuk datang ke dukun. Maka disarankan oleh dukun untuk kemudian diundi antara Abdullah dengan 10 onta. Nanti kalau keluar onta, ya onta yang disembelih, kalau keluar Abdullah, Abdullah yang disembelih. Kemudian diundi, masih keluar Abdullah, tambah 10 onta lagi. Pokoknya sampai keluar onta baru yang disembelih ontanya. Selama belum keluar onta, terus tambah 10 sampai 100 onta diundi dengan Abdullah, baru kemudian keluar undian onta. Maka itulah diahnya kalau seorang membunuh seorang muslim dengan tidak sengaja, ya diahnya itu tadi, bayar 100 onta, per onta berapa, luar biasa. Dan demikian juga melukai mata satu, itu 50 onta, mata dua 100 onta, motong tangan satu 50 onta, motong tangan dua 100 onta. Pokoknya yang berpasangan-pasangan itu ya, 100 onta diahnya, tebusannya. Ini harganya mahal jiwa seorang muslim itu, jangan sembarangan. Sekarang kaum muslimin banyak menganggap seperti ayam saja. Ada masalah sedikit sudah bunuh, masalah sedikit sudah bunuh. Ini sangat berharga nilai seorang muslim. Itu tentang nasab beliau, yaitu dari keturunan yang paling mulia nasabnya. Nah, Abdul Muthalib itu sebenarnya namanya bukan Abdul Muthalib, ya. Ini kan ini namanya Syaibah, karena Hasim punya anak, kemudian ada yang namanya Muthalib dan ada yang namanya Syaibah dari istri yang lain. Kemudian dipungutlah Syaibah ini oleh Muthalib, mau dipelihara Muthalib. Dan tatkala pulang dari pengambilan tempat ibunya, pulang ke Makkah, dipanggil oleh orang-orang Makkah, dikira budaknya Muthalib, maka disebut Abdun Lil Muthalib. Akhirnya lilnya hilang, Abdul Muthalib. Jadi karena dikira, pertama dikira budaknya. Nah, Hasim dari Quraisy, Quraisy dari keturunan Arab. Arab di sini adalah Arab yang musta'robah, bukan Arab asli. Ya. Orang yang pertama kali yang berbahasa Arab dari non-Arab, ya, Ismail. Jadi Ismail itu adalah bukan Arab asli, ya, karena Nabi Ibrahim sudah hijrah dari negerinya Syam ke Mekah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan Arab asli. Arab musta'robah namanya. Kalau yang Arab asli, Arab Al-Ariyah. Dan ini sudah hampir punah, tinggal satu saja Qahtan di Yaman, Arab yang asli, ya. Yang bangsa Arab yang asli. Seluruh bangsa Arab, orang-orang Arab sekarang itu adalah dari Arab musta'robah. Arab pendatang yang kemudian mereka berbahasa Arab dan tinggal di Arab. Adapun Arab aslinya sudah punah, tinggal Qahtan di Yaman. Itu tentang masa beliau. Kemudian tentang umurnya. Jadi kalau beliau sama dengan Ibrahim Al-Khalil, ini gelar bagi beliau. Jadi Khalilullah itu hanya ada dua, Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimullah juga dua, Musa alaihi salam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Khalil itu khullah, itulah derajat mahabbah yang tertinggi. Derajat mahabbah tertinggi adalah khullah. Itu karena kemampuan Ibrahim alaihi salam artinya untuk mencintai Allah taala sampai derajat khullah, maka dia pun Khalilullah. Demikian juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampaikan walahu minal umri 63 sana. Minha 40 qabla nubuwah wa 23 nabiyan wa rasula. Dan beliau memiliki umur 63 tahun, 40 tahun diantaranya sebelum kenabian dan 23 tahun berkedudukan sebagai nabi dan rasul. Oh, tadi tentang nama beliau Muhammad, nah, ada yang ketinggalan. Jadi nama beliau Muhammad itu yang artinya banyak hisol yang dipuji. Jadi kebiasaan orang Arab memang memberikan nama kepada anaknya itu tafaulan. Jadi apa, berharap agar anaknya sebagaimana namanya tersebut. Maka demikian juga nama Muhammad. Yang menamakan Muhammad itu kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Ya, tafaulan, dia berharap agar menjadi anak yang banyak memiliki sifat-sifat yang terpuji. Dan benarlah bahwasanya Muhammad SAW sesuai dengan namanya, banyak padanya khisal atau perkara-perkara yang terpuji. Dan dikatakan bahwasanya, sebagian ulama mengatakan pada waktu itu tidak ada seorang pun yang bernama Muhammad. Namun yang sahih ada di masa itu yang sudah bernama Muhammad, walaupun jumlahnya sangat sedikit, hanya satu atau dua orang sebelum Nabi Muhammad SAW yang bernama Muhammad. Dan nama-nama beliau yang lainnya, beliau bernama Ahmad, Al-Mahi, Al-Hasir, Al-Aqib. Itu nama-nama beliau yang lainnya. Ahmad, Al-Hasir, Al-Mahi, dan Al-Aqib, yang masing-masing nama sesuai dengan sifatnya. Jadi beliau memiliki umur 63 tahun, artinya dari sejak lahir sampai wafatnya umurnya adalah 63 tahun. Beliau dilahirkan pada tahun Gajah, ya, tahun yang ma'ruf. Itu tatkala terjadi peristiwa pengiriman Abraha tentaranya untuk menghancurkan Ka'bah, yang kemudian Allah Taala justru menghancurkan mereka. Dan ceritanya dalam satu surat khusus dalam Al-Quran. Ada kisah menarik dalam peristiwa itu. Tatkala Abdul Muttalib itu dengar berita akan ada penghancuran Ka'bah, tidak sibuk untuk kemudian ikut memikirkan tentang bagaimana, tapi dia sibuk mencari ontanya. Ditanya, mengapa justru sibuk mencari ontanya tidak kemudian memikirkan bagaimana penjagaan Ka'bah? Kalau onta itu milikku, kalau tidak aku cari, ya, nanti hilang. Tapi kalau Ka'bah itu milik Allah, maka Allah yang akan menjaganya. Itu orang musyrik, ya, orang kafir. Ya, Ka'bah itu milik Allah, maka Allah yang akan menjaganya. Kalau onta milikku, maka aku harus mencarinya. Kalau enggak cari, hilang nanti. Kalau Ka'bah sudah ada yang menjaganya. Tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Musyrikin kafir. Ya, rububiyahnya tinggi kalau cuma masalah rububiyah. Dan 40 tahun beliau hidup sebagai manusia biasa, dalam artian tidak sebagai nabi dan rasul. Dan dikatakan bahwasanya usia 40 tahun memang usia paling matang bagi seorang. Itu diantara apa, hikmah mengapa beliau diangkatnya sebagai nabi itu tatkala usia 40 tahun. Dan katanya penduduk sorga besok itu rata-rata ya umurnya seusia 40 tahun itu. Ini sama, jadi usia sabat, usia pemuda itu 40 tahun. Yang pemuda yang matang. Kalau perempuan itu 33 tahun. Itu usia matang seorang perempuan itu 33 tahun. Bisa dilihat di tafsir As-Sa'di tentang penduduk sorga. Nah, setelah usia 40 tahun, dan untuk diketahui bahwasanya pada masa sebelum kenabian, Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang sangat apa, bagus akhlaknya, perilakunya, dan semua masyarakatnya itu sangat mencintainya dan sangat percaya kepadanya. Maka sebagaimana hal yang ma'ruf, beliau digelari apa? Al-Amin, orang yang terpercaya. Bahkan ada kisah menarik tentang apa? Tentang pembangunan Ka'bah yang dilakukan oleh masyarakat musyrikin Quraisy waktu itu. Mereka bersengketa tentang peletakan apa? Hajar Aswad. Kemudian mereka bersepakat untuk apa? Siapa besok pagi yang masuk Baitullah pertama kali itulah yang akan yang mereka sepakati untuk meletakkan apa, Hajar Aswad tersebut. Maka kemudian dilihat ternyata siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka semuanya setuju, ridho. Dan kabilah waktu itu banyak. Maka caranya Hajar mereka untuk menyiapkan kain, dan masing-masing kabilah berpegangan kain tersebut. Kemudian Rasulullah yang mengambil Hajar Aswadnya ditumpangi ke dalam kain, kemudian nanti diangkat oleh mereka rame-rame, kemudian yang ngambil dari kain pun Rasulullah. Itu mereka puas sekali sudah. Jadi dengan penyelesaian Rasulullah seperti itu, yang hampir-hampir mereka berperang gara-gara Hajar Aswad. Jadi mereka pun ingin mengabdi kepada Allah ya, ingin berbakti semaksimal mungkin terhadap Baitullah. Dan untuk kita ya, tatkala membangun Ka'bah itu mereka hanya menggunakan apa, harta yang halal saja untuk membangun Ka'bah. Sehingga karena mereka terbiasa mengambil harta yang haram, enggak cukup untuk membangun pembiayaan Ka'bah, pembangunan Ka'bah. Maka pembangunan Ka'bah tidak sesuai dengan apa, kaidah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim tatkala dibangun oleh mereka. Karena enggak cukup hartanya untuk membangun Ka'bah, karena mensyaratkan harus dari harta yang sisa. Takut sama Allah. Itu musyrikin ya. Maka saya sampaikan bahwa musyrikin itu bukan orang yang tidak percaya kepada Allah. Ya, mereka mensyaratkan. Akhirnya pembangunan Ka'bah tidak sesuai dengan asasnya. Maka Rasulullah pernah bersabda, "Kalaulah tidak apa, khawatir apa, akan baru saja masuk Islamnya apa, kaumnya, ini saya belum ingin hancurkan Ka'bah dan kembalikan Ka'bah ke kaidah yang asli." Kemudian sepenuhnya Rasulullah tatkala khalifah siapa, dikembalikan kepada yang asli, dihancurkan, kembalikan. Kemudian khalifah berikutnya dikembalikan, karena enggak paham loh, kembalikan seperti sebelumnya. Akhirnya berulang kali, pas khalifah siapa, pokoknya saya enggak mau, itu tidak kepada aslinya, dikembalikan kepada aslinya. Kemudian saya tidak mau menjadikan Ka'bah sebagai bahan apa, setiap ganti khalifah dibongkar, ganti. Akhirnya alam yang sekarang, saya enggak tahu apakah pada sesuai dengan kaidah asalnya atau yang sebagaimana di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diambil hikmah bahasnya apa? Daful mafsadah itu muqaddamala jalbil manfaah. Beliau sampaikan 23 tahun itu masa kenabian dan rasul. Beliau katakan nubiya bi iqra wa ursila bil mutasir. Diangkat menjadi nabi dengan ikra dan diangkat menjadi rasul dengan al-mudassir. Dan nampaknya beliau berpendapat perbedaan nabi dengan rasul sebagaimana pendapat apa? Jumhur. Tatkala apa? Nabi adalah apa? Yang mendapatkan wahyu dan tidak diperintahkan untuk berdakwah, adapun rasul diberikan wahyu dan diperintah untuk berdakwah. Nah, beliau diangkat menjadi nabi karena mendapatkan wahyu yaitu dengan Iqra, wahyu yang pertama kali turun lah surat Al-Araf ayat 1-5. Kemudian lama terputus wahyu, sehingga kemudian ada perbedaan di kalangan sahabat tentang wahyu yang pertama kali turun. Ada yang mengatakan yang pertama kali turun adalah Iqra, ada yang mengatakan Al-Mudatsir. Namun yang benar, yang pertama kali secara mutlak adalah Iqra. Ataupun yang pertama kali setelah apa terputusnya wahyu adalah Al-Mudatsir. Jadi kedua-duanya pertama kali. Jadi pertama kali secara mutlak adalah Iqra. Adapun pertama kali setelah terputusnya wahyu adalah apa? Al-Mudatsir. Baru setelah itu apa? Tatabbu' al-wahyu. Ya, turun berurutan apa? Ayat demi ayat, surat demi surat setelah surat Al-Mudatsir. Dan tatkala pertama kali turun wahyu surat Iqra, beliau sangat ketakutan. Kemudian pulang menemui istrinya Khadijah waktu itu, zamiluni zamin slimuti aku slimuti aku. Kemudian beliau menceritakan apa yang terjadi. Dan Khadijah radhiyallahu anha adalah istri yang paham apa yang mestinya dia perbuat untuk suaminya. Dia tenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya dia yakin seseorang yang senantiasa mengemban beban penderitaan orang lain, kemudian banyak bersilaturahim, kemudian banyak berbuat baik kepada orang lain, tidak akan mungkin Allah menelantarkannya. Maka enggak usah takut, tidak mungkin. Jadi jelas itu apa, bukan suatu hal yang menakutkan. Maka kemudian diajak menemui apa Al-Waraqah, dan disampaikan kepadanya setelah mendengar berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak ada seorang pun yang apa datang sebagai membawa sebagaimana apa yang membawa, kecuali dia akan diusir oleh kaumnya. Maka dia akan diusir. Iya, karena demikianlah sunatullah yang berjalan kepada orang yang menerima apa yang sebagaimana diterima oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berkata, seandainya tatkala diusir aku masih ada, niscaya aku akan membela kamu. Itu Waraqah bin Awfal. Beliau diangkat menjadi rasul dengan surat Al-Mudatsir. Setelah di situ diperintahkan untuk memberikan peringatan dari syirik dan mengajak kepada tauhid. Wa baladu Makkah wa hajara ila al-Madinah. Negerinya adalah Mekah. Ini apa? Negeri kelahirannya Mekah, dan beliau hijrah ke Madinah. Yasrib waktu itu namanya. Ba'athallahu bin Nidara an syirki wa yad'u ila tauhid. Ini makrifah yang paling penting di antara seluruh makrifah yang ada. Di antaranya tadi ada yang wajib dan ada yang sunnah. Allah mengutus beliau dengan an-nidara, itu peringatan dari syirik, wa yad'u ila tauhid, dan menyeru kepada tauhid. Wa dalilu qawlu ta'ala ya ayyuhal mudatsir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujja fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Wa makna qum fa'andir yungdiru an syirki wa yad'u ila tauhid wa rabbaka fakabbir ay azimhu bit tauhid wa siyabaka fatahhir ay tahhir a'malaka an syirki wa rujja fahjur arujja al-asnam wahjurha tarkuha wal bara'atu minha wa ahliha. Dalil bahwasanya beliau diutus untuk memberikan peringatan dari syirik dan menyeru kepada tauhid, yaitu firman Allah taala dalam surat Mudatsir, ya ayyul mudatsir, wahai orang yang berselimut, qum fa'andir, bangun dan berilah peringatan. Maka di sini fa'andir muqaddam ala wa rabbaka fakabbir, dan terhadap Rabbmu maka agungkanlah, dan pakaianmu sucikanlah, dan berhala itu tinggalkanlah, dan jangan kamu memberi dengan mengharap pendapatan yang banyak, dan terhadap Tuhanmu maka bersabarlah, dan demi Rabbmu maka bersabarlah. Beliau jelaskan wa ma'na qum fa'andir, makna dari bangun dan berilah peringatan, yungdiru anis syirki wa yadullu tauhid, yaitu memberikan peringatan dari syirik dan mengajak kepada tauhid. Wa rabbaka fakabbir, adapun Rabbmu maka agungkanlah, maksudnya azimhu bitauhid, agungkanlah dia dengan tauhid. Wa siyabaka fatahhir, pakaianmu sucikanlah, ai tahhir a'malaka anis syirk, sucikanlah amal-amalmu dari syirik. Wa rujja fahjur, adapun berhala maka tinggalkanlah. Wa rujja ai alasnam, harus adalah alasnam berhala. Wa hajruha, dan meninggalkannya itu tarkuha wal baratu minha wahya, itu dengan meninggalkan dan barok dari berhala-berhala tersebut dan ahlinya. Nah, dalam surah Al-Mudathir ini jelas sekali bahwa an-nidha' rohani syirk itu muqaddam ala da'wah ila tauhid. Tatkala ya ayyul mudathir qul fa'andir, bangun fa'andir, ya, takkid kan, yang kan tidak ada jeda sebelumnya, pokoknya langsung berikan peringatan, itu apa? Peringatan dari syirik dan serulah kepada tauhid. Mana suruhan kepada tauhidnya? Warabbaka fakabbir, ay azimhu bitauhid, adapun demi Rabbmu, hanya untuk Rabbmu agungkanlah dia. Dan didahulukannya Rabb atas perintah fakabbir menunjukkan untuk mengikhlaskan tauhid hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwasanya an-nida' arani syirk itu muqaddam ala da'wa ila ibadatillah, da'wa ila tauhid. Jadi bersihkan dulu dari berbagai macam belenggu syirik, baru kemudian diajak untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dengan berbagai macam amal-amal ibadah. Dan pakaianmu sucikanlah. Jadi siap banyak maknanya, dan beliau pilih makna yang paling sesuai dengan ayat ini, yaitu masalah amal. Adapun amalmu maka sucikanlah dari syirik, dan berhala tinggalkanlah. Bagaimana bentuk meninggalkannya? Yaitu dengan meninggalkannya, membencinya, membenci berhala-berhala tersebut dan juga ahlinya, membenci syirik dan ahli syirik. Wa ba'dal asri urija ila samai wa furidat ali as-salawatu al-khamsu wa shala fi makkata salata sinin wa ba'da umira bil hijrah ila al-madinah. Setelah 10 tahun beliau diangkat ke langit dan diwajibkan kepadanya salat 5 waktu, dan beliau salat di Mekah selama 3 tahun, dan setelah itu diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Coba perhatikan ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun itu tidak ada syariat secara khusus. Walaupun ya, diriwayatkan bahwasanya zakat juga, sodako sudah ada, sholat yang bukan 5 waktu juga sudah ada, tapi tidak bentuknya secara khusus. Artinya syariat secara khusus itu belum disyaratkan pada kurun waktu 10 tahun. Ya, ini membuktikan bahwa penanaman tauhid itu luar biasa, butuh waktu yang panjang. Tatkala manusia sudah terbelenggu dengan berbagai macam bentuk kesyirikan. Waktu di Madinah tinggal berapa, tersisa berapa? 10 tahun itu numpuk tumplek blek syariat itu dalam jangka waktu 10 tahun, padahal banyak sekali syariat yang 10 tahun khusus masalah tauhid. Jadi ini menjadi perhatian bagi setiap kaum muslimin, kemana mestinya dia harus lebih memperhatikan dari perkara din ini, yang lebih harus menjadi bahan perhatiannya. Maka dengan mengetahui sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, semestinya kita menjadi lebih paham. Jadi setelah 10 tahun beliau di mi'raj ke langit, dan ini termasuk peristiwa besar yang banyak menjadi alasan bagi orang-orang kafir untuk memurtadkan orang-orang yang sudah beriman. Dan memang sebagian dari kaum mukminin ada yang murtad dengan sebab mi'raj ini. Dan diantaranya juga ada yang kembali ke Islam lagi. Dan sikap yang paling terpuji lah yang ditunjukkan oleh Abu Bakar Siddiq tatkala sampai berita tentang bahwasanya Rasulullah telah mi'raj, Isra kemudian mi'raj, maka lebih dari itu pun aku percaya. Kalau memang betul itu berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekaligus mereka ikhwah yang menanyakan. Jadi kalau berita itu dari Al-Qur'an jelas kita tidak tanya kalau itu memang benar, sebab seluruh Al-Qur'an lah benar. Tapi kalau ada orang menyampaikan kepada kita hadis, maka kalau memang itu sahih, maka aku percaya. Dan lebih dari itu pun aku percaya. Masih disyaratkan kalau itu sahih. Tapi kalau kita sendiri jangan-jangan ini bukan hadis, maka itu tidak dikatakan kita ragu kepada sabda Rasulullah. Kita ragu tentang apa? Kesahihan hadis tersebut. Misalnya banyak khotib menyampaikan sedikit-sedikit apa qala Rasulullah, sedikit qala Rasulullah. Ini qala Rasulullah atau qalahu? Itu aneh sekali. Rasulullah bersabda seperti itu. Ini benar apa tidak? Itu bukan namanya ragu kepada sabda Rasulullah, tapi karena yang meragukan adalah orangnya, apakah benar sabda Rasulullah atau bukan. Nah, maka Abu Bakar Siddiq tatkala menerima berita seperti itu, kalau itu benar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lebih dari itu pun aku percaya. Jadi ditakyid kalau itu berita tersebut benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menurut riwayat yang rajih bahwasanya Isra Mi'raj itu sekali. Ulama itu khilaf apa 2 kali atau 4 kali atau 3 kali. Maka mereka yang berpendapat sekali membantah yang apa? Yang berpendapat beberapa kali, bagaimana mungkin mi'raj beberapa kali? Apakah mungkin Rasulullah sudah pernah diwajibkan 50 kemudian dikorting sampai akhirnya menjadi 5, berbolak-balik antara Allah dengan Musa, suruh balik lagi. Apakah kemudian sudah 5 kemudian mi'raj lagi kemudian menjadi 50 kali lagi? Kewajiban sholat 50 rakaat dalam 50 waktu kan tidak mungkin. Maka yang pendapat yang terkuat adalah bahwasanya mi'raj itu cuma sekali. Dan ahlusunnah wal jamaah, mi'raj Rasulullah adalah apa? Ruh dan jasad. Sebab kalau masalah mimpi tidak ada orang yang meragukan. Artinya tidak ada orang yang memprotesnya. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan terlebih dahulu ke mana? Ke Baitul Maqdis, dan dalam perjalanan melihat kafilah dari Quraisy yang melakukan perjalanan pulang. Maka kemudian beliau menyampaikan bahwasanya pada hari ini ya, nanti akan ada kafilah. Dan benar. Dan beliau ditanya tentang bagaimana sifat Baitul Maqdis, kemudian beliau mensifati Baitul Maqdis. Maka akhirnya mereka menerima. Artinya tidak ada satupun yang bisa mereka untuk membantah kebenaran tentang mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun tetap yang kafir dan yang beriman tambah beriman. Nah, setelah kewajiban sholat 5 waktu tersebut, maka beliau sholat 5 waktu bersama kaum mukminin di Mekah selama 3 tahun. Setelah itu diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Dan sebelumnya ada pernah beberapa 2 kali hijrah dari para sahabat, yaitu ke Habasah. Hijrah pertama dan hijrah kedua. Tatkala mereka betul-betul mengalami penderitaan. Yang dengan demikian nanti akan kita dapatkan beberapa macam hijrah. Beliau sampaikan, wal hijratu al-intiqalu min baladi syirki ila baladi islam wa hiya baqiyatun ila an taquma as-saah. Dan hijrah adalah perpindahan dari negeri syirik ke negeri Islam. Dan itu hukum hijrah itu tetap ada sampai yaumil kiamat. Nah, apakah negeri syirik itu? Ada beberapa definisi tentang negeri syirik dan negeri Islam. Kalau saya Muhammad bin Salih Saimin, negeri syirik itu apabila syiar kemusyrikan itu mendominasi dalam sebuah negeri. Dan sebaliknya negeri Islam itu, kalau syiar Islam itu seperti sholat Jumat, sholat jamaah, sholat Id, itu tersebar secara merata dalam sebuah negeri. Nah, itu namanya negeri Islam, negeri kaum muslimin. Kalau kaum muslimin apabila mau sholat berjamaah, mau sholat id, itu dengan mudah dia dapatkan di mana saja. Kalau selalu saya ditindih dari hukumnya, kalau hukum yang diberlakukan di negeri tersebut hukum Islam, kekuatan hukum ada pada hukum Islam, maka itu negeri Islam. Kalau hukumnya hukum togut, maka itu negeri kufar. Jadi ditinjau pada kekuatan hukumahnya. Kalau dominasi hukum kufar itu lebih mendominasi, ada hukum Islam yang diterapkan tapi sedikit sekali, itu namanya negeri kufar, negeri syirik. Kalau kemudian hukum Islam yang dominan, walaupun diterapkan hukum selain non-Islam, tapi hukum kufur, tapi sedikit porsinya, ini negeri Muslim, negeri Islam. Kalau Ali Khudair, katanya beliau menisbahkan dari Syarif Samitamiyah, maka kembalinya kepada sisi kekuatan. Kalau kekuatan mutlak ada pada pihak apa? Kufar, artinya tidak bisa orang Muslim melakukan kegiatan kecuali dengan izin ya, kekuatan kufur tersebut, karena diizinkan, tidak bisa secara leluasa, maka itu negeri kufur. Kalau kekuatan itu ada pada pihak Islam, di mana orang kufar kalau mau ada kegiatan itu seizin penguasa yang di atas Islam tersebut, maka itu negeri Islam. Kalau kemudian masing-masing pihak tidak memiliki kekuatan mutlak, maka ya tidak diitlakan negeri kufur dan tidak diitlakan negeri Islam. Jadi orang kafir juga tidak bisa melakukan bebas apa maunya, demikian juga orang Islam tidak bisa melakukan bebas apa maunya dari kaum muslimin. Maka ini ya, tidak diitlakan negeri kufur dan tidak diitlakan negeri Islam. Ali Khudair itu menukil katanya itu pendapat Syaikhul Islam Taimiyah. Ali Khudair dalam syarah risalahnya katanya itu beliau menisbahkan itu pendapat Syaikhul Islam Taimiyah. Dan kalau kita lihat negeri kita kategori yang seperti ini, orang kafir juga tidak bisa bebas, kaum muslimin juga tidak bisa bebas. Perlu alam islam ya, mana dari pendapat tersebut yang lebih kuat. Beliau sampaikan tentang dalilnya, tentang hijrahnya masyhur ya, hijrah Rasulullah ke Madinah, tentang kewajiban hijrah dari negeri syirik ke negeri Islam, itu wajib sampai yaumil qiyamah, kata beliau. Dalilnya firman Allah Ta'ala, innal ladzina tawaffahumul malaika zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustatafina wal qalu kunna mustatafina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha ulaika ma'wahum jahannamu wasa'at masira illal mustatafin minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika asallahu ayya'fua anhum wa kana Allah afuwan ghafura. Kita lihat dulu tentang kewajiban hijrah, adapun batasannya kapan wajib, kemudian rincian itu insyaallah besok insyaallah kita bicarakan darinya dulu. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang malaikat memafatkan mereka dalam keadaan mereka mendolimi diri mereka, maka para malaikat bertanya kepada mereka, di mana kalian? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang lemah di muka bumi ini. Maka kemudian malaikat bertanya, mencela mereka, bukankah negeri Allah itu luas sehingga kamu bisa hijrah ke negeri tersebut? Mereka itulah siapa yang tetap tinggal di negeri syirik dalam keadaan mendolimi diri mereka. Tempat kembalinya adalah neraka, dan neraka adalah sejelek-jelek tempat kembali, kecuali di antara mereka yang memang lemah dari kalangan laki-laki maupun perempuan dan anak-anak, yang mereka tidak memiliki daya dan tidak memiliki petunjuk jalan. Mereka itulah yang Allah akan memaafkannya, dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Mana syaitnya di sini bahwasanya hijrah adalah wajib? Pertama, dari Allah Taala melalui malaikatnya. Pertama Allah katakan tentang mereka, zalimi anfusihim, mereka mendolimi diri mereka. Tidaklah dikatakan mendolimi diri mereka kecuali mereka melakukan perbuatan dosa, dan tidaklah seorang dikatakan mendolimi diri mereka kecuali karena mereka berbuat dosa, iman meninggalkan kewajiban atau melaksanakan yang haram. Itu satu. Kemudian celaan malaikat kepada mereka yang tidak hijrah dan memerintahkan untuk hijrah. Fatuhajiru fiha. Alam takun ardullah wa asiatan fatuhajiru fiha. Mereka tidak diterima udurnya. Bahkan dicela dan diperintahkan untuk hijrah. Bukan kalian bisa hijrah. Kemudian yang ketiga, mereka diancam oleh Allah Taala. Ulaika ma'lahum jahannam wasa'at masira. Tempat kembalinya mereka adalah neraka, dan tidaklah sebuah dosa diancam dengan, sebuah perbuatan diancam dengan neraka kecuali karena dia berbuat dosa, bahkan termasuk dosa besar, tatkala diancam dengan neraka. Ini ciri dosa besar kalau kemudian disebutkan ancamannya adalah neraka. Di antara ciri dosa besar tatkala disebutkan ancamannya adalah neraka, dikecualikan di situ oleh Allah Taala, yaitu dari kalangan orang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak. Siapa mereka yang dianggap memang lemah? Pertama, tidak memiliki daya, tidak memiliki kemampuan, baik secara fisik karena cacat atau secara perbekalan. Pokoknya tidak memiliki kemampuan untuk hijrah. Itu satu. Yang kedua, wala yahtaduna sabila, dan tidak memiliki petunjuk jalan. Dia punya fisiknya sehat, perbekalannya punya, tapi tidak tahu negeri mana yang harus saya hijrahi. Ada katanya negeri, jadi bagaimana cara untuk kesana? Dia tidak punya kemampuan. Yang tidak memiliki daya, mungkin dia sehat, perbekalan punya, tapi ditahan. Akhirnya juga tidak punya kekuatan untuk pergi. Ada negerinya, tapi kena peraturan, tidak boleh masuk ke negeri. Punya semua orang asing tidak boleh masuk. Akhirnya juga tidak punya jalan ke situ. Itu juga yang uzur. Yang jelas dia tidak punya apa? Tidak punya kemampuan dan jalan untuk ke negeri yang akan dia hijrah. Ayat yang lainnya. Wa qul utara ya ibadalladzina amanu inna ardi wasiatun fa iyaya fa'budun. Qala al-Baghawi rahimahullah ta'ala sababu nuzul hadhihi al-ayah al-muslimin alladziina bimakkata lam yuhajiru nadahum bismil iman. Perhatikan dalil berikutnya yang berbawakan, wahai para hambaku yang beriman, sesungguhnya negeriku itu luas, maka kepadakulah kalian beribadah. Untuk memahami bahwasanya ayat ini adalah tentang perintah kewajiban hijrah dari sebabun nuzul, oleh karena itu beliau bawakan tentang perkataan salaf tentang ayat tersebut, ahli tafsir, yaitu Imam Baghawi, salah satu ahli tafsir dari salaf. Beliau katakan rahimahullah bahwa sebab turunnya ayat ini tentang kaum muslimin yang berada di Mekah yang mereka tidak hijrah, Allah panggil mereka dengan nama iman. Sahihnya di sini bahwasanya ayat ini berkaitan dengan kaum muslimin yang tidak hijrah. Apa Allah katakan fa iya ya pak budun? Allah memerintahkan hanya kepadamu, kepadakulah mestinya kalian beribadah. Yaitu apa? Kalau kalian tinggal di negeri yang kalian tidak mampu beribadah kepada Allah Taala, padahal negeri Allah luas, maka kepadakulah kalian beribadah kepada Allah dengan apa? Dengan berpindah kepada negeri yang kalian bisa beribadah. Ini celaan bagi orang-orang muslimin yang berada di Mekah yang tidak mau hijrah, padahal negeri Allah luas, sementara mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah di negeri mana saja, tidak harus di Mekah, di negeri mana saja yang mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat kedua dan syahidnya serta wajud dalalahnya. Adapun di sini Imam Baghawi nada'um bismil iman, Allah memanggil mereka dengan nama iman. Perhatikan ini, ini menunjukkan ya, beliau itu perhatian kepada akidah salaf ya. Setiap ada kesempatan untuk menunjukkan akidah salaf, beliau tunjukkan. Dan itu semestinya ya, kita itu kalau ada di sana suatu akidah yang masyarakat menyelisihinya atau ada ahlul bid'ah yang menyelisihinya, kita punya dalil di situ, walaupun kita sedang tidak berbicara masalah itu, maka munculkan. untuk lebih mempopulerkan akidah salaf. Apa maksud beliau? Nada umbil isminman ada kaitannya dengan masalah hijrah? Tidak ada. Tapi beliau katakan nada umbil ismil iman, Allah memanggil mereka dengan nama iman padahal mereka akan melakukan dosa besar. Yaitu apa? Tidak hijrah. Artinya pelaku dosa besar itu masih mukmin, tidak kafir. Meninggalkan kewajiban hijrah dosa besar, diancam apa tadi? Neraka. Diancam neraka. Tetapi Allah telah panggil mereka siapa? Ya ayyuhalladzina, ya ibadiyalladzina amanu. Dipanggilnya oleh Allah, ya ibadiyalladzina amanu, bukti bahwa mereka adalah masih mukminin. Walaupun diancam neraka dalam ayat yang lainnya. Jadi tidak semua orang yang diancam neraka otomatis dia adalah orang kafir. Wa dalilu 'alal hijrah minas sunnah qaulu ta'ala sallallahu alaihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam la tanqatu al hijratu hatta tanqatu at taubah wa la tanqatu at taubah hatta tadlu asyamsu min maghribiha. Adapun dalil tentang hijrah dari sunnah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hijrah tidak terputus sehingga terputusnya taubat. Sementara taubat tidak terputus sehingga terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Ini dalil yang sangat jelas bahwasanya hijrah baqiyatun ila yaumil qiyamah. Bahasa hijrah itu baqiyah ila antaku masa. Karena hijrah tidak terputus sehingga terputusnya taubat. Sementara taubat itu baru terputus, taubat itu tidak akan terputus sehingga terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Itu tatkala apa? Akan terjadi hari kiamat. Tatkala iman sudah tidak berguna apabila sebelumnya belum beriman dan amal tidak berguna apabila sebelumnya belum beramal. Adapun hadis Nabi SAW la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah fath, maksudnya adalah tidak ada hijrah dari Mekah ke Madinah setelah Mekah ditaklukkan atau setelah Mekah menjadi negeri Islam. Atau umum tidak ada hijrah la hijrata ba'dal fathi kalau ada sebuah negeri yang tadinya negeri syirik kemudian negeri tersebut sudah ditaklukkan, dimenangkan oleh kaum muslimin, maka negeri tersebut menjadi apa? Negeri Islam, maka tidak ada kewajiban bagi masyarakat situ untuk apa? Untuk hijrah. Itu maksud hadis la hijrata ba'da al-fath. Tidak ada hijrah ba'da al-fath. Maksudnya tidak ada hijrah dari Mekah ke Madinah atau tidak ada hijrah bagi negeri yang semula kafir kemudian sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin untuk hijrah ke negeri yang lainnya. Demikian ya fahwidin asallallahu wa ayakum. Dan kita akan masih berbicara tentang masalah hijrah karena rinciannya cukup banyak tentang hijrah insyaallah besok biiznillah. Sampai di sini ada yang menanyakan. Wallahu a'lam. Saya beliau sampaikan namanya itu ya, dalam hadis Nabi. Ataupun Mustafa ulama. Tapi kalau beliau artinya orang yang dipilih iya, tapi kalau Mustafa sebagai nama walalam. Kalau Al-Mustafa dalam artian adalah beliau adalah orang pilihan, betul. Artinya gelar ya, bukan nama. Tapi kalau nama walalam bisa. Tentang hadis nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau katakan innali asnaun ana Muhammadun wa ana Ahmad wa ana al-Mahi alladhi yamhullah bi al-kufra wa ana al-hasir alladhi yasrun nas ala qadami wa ana al-aqib. Jadi aku memiliki nama-nama, aku namanya Muhammad, aku bernama Ahmad, aku bernama juga al-Mahi yang Allah menghapuskan denganku kekafiran, dan aku bernama al-Hasir yang Allah yang manusia dibangkitkan walaupun ini apa di bawah telapak kakiku atau apa walaupun maksudnya wa anal aqib dan aku adalah al aqib, yaitu maksudnya yang paling terakhir penutup ya, akibat dari seluruh para nabi yang menutup seluruh para nabi sebagai nabi terakhir. Itu hadis Bukhari Muslim. Adapun dari firman Allah ya ayyul mudaksir kum fa'ambil, diambil faedah bahasnya indar ni syirik muqaddam. Tatkala setelah Allah panggil beliau ya yal mudaksir kum, maka pertama kali yang diperintahkan bahasnya fa'angdir, maka berilah peringatan, baru kemudian warabbaka fakabdir. Dan demikian kemudian Rasulullah langsung kemudian bangkit di sebuah bukit dan memanggil dan memberikan peringatan kepadanya Bani Idrisa. Beliau langsung memberikan peringatan atas adab Allah Taala tentang perbuatan mereka, sebelum kemudian mengajak mereka untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah Taala. Dan sebenarnya melazimkan peringatan mereka dari berbuat syirik adalah untuk berikutnya apa? Beribadah kepada Allah Taala semata. Dan karena lawazim dari ibadah kepada Allah yang tidak dihindari syirik sebelumnya, tidak ada manfaatnya. Maka untuk apa kemudian diajak beribadah, sholat sementara dia musyrik. Takutlah kepada Allah, kemudian berharaplah kepada Allah, memintalah kepada Allah, kalau sementara syirik percuma. Maka peringatan dari syirik, kemudian ajak beribadah kepada Allah sementara semata. Salah yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita lanjutkan besok bismillah, dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan kitab ini besok pagi, dan untuk hari Ahad satu sesinya insyaallah untuk melanjutkan wajibah. Jadi ada Jumat, Sabtu sore, dan Ahad pagi insyaallah untuk wajibat. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan dua kitab sesuai dengan rencana. Mudah-mudahan Allah Taala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya untuk senantiasa istiqomah di jalannya dengan asbab, menempuh asbab-asbabnya, dan dimudahkan juga untuk menempuh asbab-asbabnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.